Tayyib. Yang ke-11 sekarang para jemaah. Al-Hadi Ashar. Yang ke-11. Al-Imanu sababu husulil qawli thabiti. Al-Imanu, iman itu merupakan sababu, sebab husulil qawli thabiti. Sebab mendapatkan ucapan yang teguh. Ucapan yang teguh. Kalau seorang beriman, Allah akan berikan kepadanya ucapan yang teguh. Qala Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim, surat nomor 14 ayat yang ke-27. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. يُثَبِّتُ اللَّهُ, Allah akan mengokohkan, meneguhkan. Yuthabbit itu meneguhkan atau mengokohkan. Alladzina amanu, orang-orang beriman itu akan dikokohkan oleh Allah. Bil qawli tsabit, dengan ucapan yang kokoh, yang teguh. Fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia ini diberi ucapan yang kokoh dan teguh. Wa fil akhirah, dan di dalam kehidupan akhirat. Wa yudhillu Allahu adh-dhalimin, dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Hati-hati ya, kalau kita menjauh sedikit demi sedikit dari Quran dan Sunnah, Allah akan sesatkan. Lihat orang-orang yang zalim disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yaf'alu Allahu ma yasha, dan Allah Maha berbuat ma yasha sebagaimana yang Allah kehendaki, sesuai dengan apa yang dikehendaki olehnya. Qala al-Imamul Qurtubi. Qala al-Imamu al-Qurtubi, berkata Imam al-Qurtubi rahimahullah, semoga Allah rahmati beliau. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala yang berbunyi, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil-qawli thabiti. Yuthabbitu, akan mengokohkan dan meneguhkan Allahu, Allah, Allah akan mengokohkan alladhina amanu, mengokohkan orang-orang beriman bil-qawli thabiti, dengan ucapan yang teguh. Lihat di zaman dahulu, orang beriman itu ada yang di masukkan ke dalam galian, kemudian kepalanya digergaji. Apakah mereka meninggalkan keimanannya? Tidak. Hanya dimasukkan ke dalam api, sabul ukhdud ya. Apakah mereka meninggalkan keimanannya? Tidak. Ada yang digoreng, ada yang dipanah, ada yang dibunuh, macam-macam. Ada yang ditombak kemaluannya. Siapa itu? Sumayyah. Ibunya Ammar bin Yasir. Sumayyah itu istrinya Yasir, ditombak kemaluannya sampai tembus ke belakang. Jadi kemaluannya untuk mempertahankan Islamnya. Kalau kita hanya dihina kemudian melompong, Islam campur apa dia ini? Dia enggak? Campur apa? Baru katanya, apa kamu itu? Enggak berjihad, lihat ini. Sekarang ini negara dalam keadaan kacau, mari kita jihad. Segera kacau ya kak. Segera kacau sampai-sampai itu ya, potongan mulu ya. Jadi kacau ya. Itulah. Iya gak? Sebenarnya diperjuangkan mereka apa? Kalau gak kekuasaan ya, harta, tidak jauh daripada itu. Mana? Bila agama ini, bukan bila agama. Kalau bila agama, dia akan turunkan dai-dainya ke daerah-daerah memberantas kesyirikan dan bid'ah, ya enggak? Dosa yang paling besar itu korupsi atau syirik? Syirik. Dosa yang paling besar ya. Tidak tahu saya bicara-bicara begini, lama-lama pengajianku berani ini kabeh. Iya. Serap apa aku nanti di media ngajar dan ya. Enggak apa-apa malah enak. Baik. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, huwa la ilaha illallah, ucapan yang teguh yang dimaksud oleh Allah Ta'ala tadi adalah la ilaha illallah. Jadi nanti orang-orang beriman akan diteguhkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ini harapan kita, ini dambaan kita. Kisah kita bisa wafat dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, karena dijamin masuk surga. Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang ucapannya ketika dia meninggal dunia adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, dia masuk surga. Allahumma ja'al akhir kalamina min hadhi dunya la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah akhir ucapan kami ketika kami meninggal dunia adalah la ilaha illallah. Tidak ada yang lebih membanggakan kecuali itu. Kalau kita bisa beri la ilaha illallah di akhir hayat kita. Warwan Nasa'i, dan Imam Nasa'i meriwayatkan Anil Bara' dari Bara' ibni Azib radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sahabat Al-Bara' bin Azib berkata, qal, Allah Ta'ala berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan teguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, yaitu la ilaha illallah, di kehidupan dunia dan juga di akhirat. Nazalat, ayat ini turun, fi adzabil qabri, tentang azab kubur. Yukalu, akan dikatakan kepada orang beriman, man rabbuka, siapa sesembahanmu. Fayaqulu, orang beriman akan menjawab dengan ucapan yang teguh, rabbi allahu, rabb sesembahanku hanya Allah. Aku tidak akan menyembah dukun, niroro kidul, apalagi patung, apalagi pohon, kebau, kerbau. Aku tidak akan berebut kotorannya Kiai Slamet, Kiai tidak selamat. Kotoran kerbau dibuat rebutan. Tanya kepada ikhwan-ikhwan kita yang kecil-kecil, ngerti nih tanya, boleh gak rebutan kotoran kerbau? Gak boleh. Tahu dia. Jadi orang sekarang ini sarjana mulai bodoh-bodoh. Dilawannya kelas IG, Imam Muslim sekalah. Keyok. Apalagi di tes bacaan Quran yang nama kalah. Pak ya di tes kalah. Wadini dinu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wadini dan agamaku adalah dinu Muhammadin, agamanya Nabi Muhammad. Fadzalika qawluhu, maka itulah firman Allah, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Di dunia dia dimudahkan ketika akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah. Di akhirat ketika pertama kali di alam kubur, dia dimudahkan untuk menjawab sesembahanku hanya Allah. Ini kemudahan yang Allah berikan kepada orang yang beriman. Yang penting adalah menjaga iman kita, jangan kita campur iman kita dengan kesyirikan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sudah kita bahas toh? Surat apa itu? Surat Yunus ya, 82 kalau enggak salah. Coba di depan dicek lagi. Iya. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampur iman mereka dengan kesyirikan. Ulaika, surat Al-An'am kali Yunus ya, Al-An'am ayat 82. Ulaika lahumul amnu. Mereka itulah orang-orang yang diberi keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka senantiasa mendapatkan hidayah. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebih yang maaf. Mohon maaf tadi saya terlambat tidak sebagaimana biasanya. Selain jalanan macet, juga tadi ada beberapa hal yang membuat terlambat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan amal kita dan kita teguh di atas agama Allah hingga ajal menjemput kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanallahumma wa bihamdik, subhanallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.